أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Pada pembahasan malam hari ini kita akan masuk pada surah As-Saff. Dan surah ini seperti yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir adalah surah Madaniyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad alaihi assalatu wassalam setelah beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan terdapat beberapa riwayat, di antaranya dalam riwayat Al-Imam Ahmad Ibnu Abi Hatim rahimahumullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang sebab diturunkannya ayat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkisah tentang adanya sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menginginkan untuk mengetahui amalan apa yang paling afdhal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim, sampai dengan akhirnya, yang menjelaskan bahwasanya seafdal-afdal amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-jihad, seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jiwanya, dengan hartanya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari tijarah, perniagaan yang akan bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagian mereka, orang-orang munafikin, seperti yang disebutkan oleh sebagian dari kalangan para ulama ahli tafsir, ada yang mereka mengatakan bahwasanya diri mereka adalah orang yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keinginan mereka untuk kemudian membantu Rasul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata tatkala disyariatkan jihad tersebut, mereka tidak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala mencela tentang keadaan mereka. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Kita sebutkan tafsir dalam kitab Muyassar, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. نزه الله عن كل ما لا يليق به كل ما في السماوات وما في الأرض. Sesungguhnya telah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak pantas ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. seluruh apa yang ada di langit dunia, demikian pula seluruh apa yang ada di alam bumi ini. Sehingga seluruhnya bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Wahuwa al-azizul ladzi la yughalab. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia, yang tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya. Al-hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Dan zat yang maha hakim, yang maha bijaksana pada ucapannya, demikian pula perbuatannya. Sehingga seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dilandasi dengan sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berbentuk perintah, sehingga seorang muslim wajib meyakini bahwasanya segala sesuatu dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kebaikan pada diri seorang hamba. Ataukah tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan satu syariat, ataukah memerintahkan satu perintah, melainkan hal tersebut adalah dalam rangka memberikan kebaikan kepada pelakunya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali saja di sana ada sesuatu yang kalian membencinya, tapi ternyata sesuatu yang kalian benci tersebut adalah kebaikan untuk kalian. Demikian pula sebaliknya, barangkali saja ada sesuatu yang kalian cinta, tapi ternyata itu adalah keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya. Sehingga pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dilandasi dengan sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Demikian pula perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mencipta, menakdirkan adanya kebaikan, adanya keburukan, itu seluruhnya dilandasi dengan sikap hikmah maha bijaksana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dunia, demikian pula di bumi ini, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu pun yang timpang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang kurang ataukah yang tidak bijaksana tatkala dijalankan oleh seorang hamba bila mana berhubungan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat pertama pada surah As-Saff menerangkan kepada kita bahwasanya al-jamadat, benda-benda mati seperti batu, ataukah pohon, ataukah para hayawanat, itu seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antaranya at-tayr, burung-burung yang berterbangan dalam keadaan mereka bersof-sof mengudara di langit dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah sebutkan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian ini tidak mengerti tentang bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam akhir surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menawarkan amanah ini kepada as-samawat, kepada bumi, demikian pula al-jibal, gunung-gunung yang ada di alam dunia. untuk memikul amanah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka. Tapi dalam akhir surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa abaina ayyahmilnaha, namun mereka enggan untuk kemudian mengembannya. Karena itu sifatnya adalah tawaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan ilzam, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka sehingga mereka lebih memilih untuk kemudian meninggalkannya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Disebutkan di sini ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi lima ta'iduna wa'dan wa taquluna qawlan wa la tafuna bihi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan menjalankan syariat-Nya, kenapa tatkala kalian menjanjikan satu janji, demikian pula mengucapkan satu ucapan, namun wala tafuna bihi, kalian tidak merealisasikannya, tidak mewujudkannya. Wa hadza inkarun 'ala man yukhalifu fi'luhu qawluhu. Dan di dalam ayat ini berisikan pengingkaran bagi seseorang yang perbuatannya tersebut itu menyelisihi ucapannya. Sehingga di dalam ayat ini terdapat peringatan agar seorang muslim hendaklah dia senantiasa memperbaiki dirinya. Dan hendaklah dirinya berhati-hati untuk kemudian mengucapkan satu ucapan dalam keadaan ternyata dirinya tidak mengerjakannya. Seorang imam dari kalangan para imam dari salafun salih yang bernama Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya ada tiga ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dengan tiga ayat tersebut beliau merasa berkeberatan untuk kemudian menyampaikan al-ilm, berkeberatan untuk kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya al-mau'idhah dan yang semisalnya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ata'muruna an-nasa bil birri apa itu? Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'khirun. Demikian pula dalam surah Hud, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keadaan nabinya, kalau enggak salah Nabi Syu'aib alaihi as-salatu wassalam, beliau mengatakan kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma mastata'tu. Beliau tidak berkeinginan untuk kemudian menyelisihi sesuatu yang beliau larang atas kaumnya. Adapun ayat yang ketiga adalah dalam surah As-Saff, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Namun di sana terdapat keterangan dari sebagian dari kalangan imam min a'immati salafin salih yang menjelaskan hendaklah seorang muslim tidak meninggalkan satu perkara, tidak meninggalkan untuk memerintahkan saudaranya melakukan perkara yang ma'ruf, demikian pula melarang saudaranya untuk meninggalkan perkara yang mungkar, atau kafan memerintahkan saudaranya untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan melarang saudaranya untuk kemudian meninggalkan perkara yang mungkar. An-nahyu 'anil munkar, menjalankan an-nahyu 'anil munkar wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Disebabkan karena adanya kekurangan pada dirinya. Disebabkan karena ada kekurangan sempurnaan pada perbuatannya. Sampai sebagian mereka menyebutkan, law kana ahadun la ya'muru ahadan hatta la yakuna fi nafsihi syai' ma amara ahadun 'anil ma'ruf wa la anha 'anil munkar. Atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Kalau misal seseorang tidak dibenarkan untuk kemudian dirinya memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar sampai pada dirinya tersebut itu bersih dari keseluruhan yang disebutkan, maka beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan ma amara ahadun bil ma'ruf wa la naha 'anil munkar. Tidaklah akan kita jumpai ada seorang yang dia berani melakukan perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena pasti seorang tersebut ada kekurangannya. Seorang tersebut ada kesalahannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sehingga dibutuhkan adanya at-tarbiyah wa tasfiyah. Dia mentarbiyah saudaranya, demikian pula mentarbiyah dirinya sendiri, mengadakan pembersihan pada saudara-saudaranya, demikian pula mengadakan perbaikan pada dirinya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga salah bila mana ada seorang yang beranggapan, oh saya tidak mau mengingkari perkara yang demikian. Ya, disebabkan karena saya sendiri masih melakukannya. Atau katakanlah dirinya melihat saudaranya melakukan satu kemaksiatan, dia enggan untuk kemudian melarangnya. Disebabkan karena dia juga mengamalkan perbuatan tersebut. Ini perkara yang tidak dibenarkan. Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan seorang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sebagaimana keadaan seorang yang menaiki satu perahu dalam keadaan sekelompok mereka berada di atasnya dan sekelompok yang lainnya berada di bawahnya. Jadi ada dua tingkat, yang di atas dan yang di bawah. Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menggambarkan bahwasanya orang yang berada di bawah tersebut ada yang melubangi perahu. Ada yang melubanginya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kalaulah semisal mereka itu diam, tidak ada dari mereka yang mengingkari perbuatan tersebut yang melarangnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan lahalaku jami'a, maka pastilah mereka akan binasa seluruhnya. Karena terdapat ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang keadaan satu kaum yang mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nabi alaihi salat wasallam menyebutkan ayyu'immahumullahu bi'iqabin min 'indihi thumma yad'unahu fala yastajibuna lah. Atau kama qala Nabi alaihi salat wasallam, bila mana mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan meratakan azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka seluruhnya. Sehingga bila mana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun dari doa-doa mereka akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencela keadaan al-Yahud tatkala sebagian mereka tatkala melihat saudaranya melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian mengail ikan pada hari Sabtunya dengan melemparkan jala atau kejeratan perangkap pada hari Jumatnya, kemudian pada hari minggunya mereka mengambilnya. Nabi alaihi salatu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Sesungguhnya keadaan mereka adalah orang-orang yang tidaklah melarang saudara-saudara mereka untuk kemudian melakukan perkara yang mungkar. Artinya tatkala saudara mereka melakukan perkara yang mungkar, mereka biarkan. Tidak ada keinginan pada diri mereka untuk kemudian mewujudkannya. Sehingga ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kewajiban untuk menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini terkena kepada siapa saja yang melihat perkara yang mungkar tersebut. Wajib baginya untuk kemudian mengingkarinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fabiqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Siapa saja dari kalian yang melihat perkara yang mungkar, maka wajib baginya untuk kemudian merubahnya dengan tangannya. Bagi seseorang yang memiliki kemampuan, seperti seorang ayah punya kemampuan untuk merubah kemungkaran dengan anaknya atau terhadap anaknya, seorang guru kepada muridnya dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian tingkatan yang berikutnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan lisannya, dengan dia menegur, dengan dirinya menghardiknya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan hatinya. Kemudian tingkatan yang ketiga ini, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa dzalika adhaful iman. Dan ini adalah tingkatan yang paling rendah, yang paling lemah dari tingkatan al-iman. Menjelaskan keadaan seorang mukmin yang dia melihat satu kemungkaran namun dia hanya bisa mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya, padahal dia mampu untuk mengingkarinya dengan lisannya. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang mukmin yang dhaiful iman, yang lemah imannya. Kalau misal seorang tidak bisa merubahnya, maka dianjurkan baginya untuk kemudian menyampaikan kepada seorang yang diharapkan orang tersebut bisa mengingkari kemungkaran yang dilihatnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sebagaimana kisahnya dua seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, tatkala melihat adanya sekelompok mereka yang berkumpul di masjid dalam keadaan ada salah seorang yang memimpin mereka. Dan sang pemimpin tersebut mengatakan kepada jamaahnya, halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun bertahlil dengan menggunakan kerikil-kerikil bersama-sama berzikir. Kemudian setelah bertahlil, sang pemimpin tersebut mengatakan, sabbihu mi'ah, sekarang bertasbih 100 kali. Maka kembali bertasbih. Dan amalan ini tidak diketahui, tidak dikenal oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun mendatangi, kalau seingat ana, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian menceritakan tentang keadaan mereka. Sehingga beliau masuk ke masjid tersebut dan mengingkari perbuatan mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita sebutkan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mencela keadaan mereka, orang-orang mukmin yang mereka mengucapkan satu ucapan dalam keadaan mereka tidak melakukannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yani 'azuma baghdan 'inda Allah an taqulu bi alsinatikum ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala bila mana kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian namun ternyata kalian ini tidak mengerjakannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga dalam beberapa ayat ini menyebutkan kepada kita bahwasanya perkara yang wajib atas diri seorang muslim dia menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian yang kedua adalah wajib bagi diri seorang muslim untuk kemudian dirinya memperbaiki keadaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang besarnya murka Allah Subhanahu wa taala atas diri seorang hamba yang dirinya berucap dalam keadaan dia tidak mengerjakannya. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersaf, seakan-akan mereka bangunan yang kokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mutarasun muhkamun la yanfudhu minhul adu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keadaan mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersaf-saf. Dalam keadaan bersaf-saf. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam sebelum berjihad beliau mengatur pasukannya. Mengatur barisan-barisan mereka. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka bangunan yang tersusun. Muhkamun, yang demikian terangnya, la yang demikian kokohnya, la yanfudhu minhul adu, yang tidak akan mudah musuh tersebut menembusnya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya makna as-saf di dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala adalah as-sabat. Anjuran agar seorang tatkala dirinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian tetap berada di barisan yang ditentukan oleh pemimpinnya. Tidak meninggalkan barisan tersebut kecuali kalau misal keadaan tidak memungkinkan sesuai dengan arahan panglima yang memimpin mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, seperti keadaan kisah perang Uhud. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan kepada pasukan pemanah untuk kemudian tetap berada di atas bukit dan melarang mereka untuk kemudian turun ke medan peperangan. Namun disebutkan dalam riwayat bahwasanya tatkala mereka melihat kemenangan kaum muslimin, demikian pula melihat larinya orang-orang musyrikin, maka mereka pun mulai tergoda untuk kemudian bersama barisan kaum muslimin yang berada di depan pasukan. Mereka mengatakan al-ghanimah, al-ghanimah, ghanimah, ghanimah. Sehingga sebagian besar dari mereka pun menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyebabkan terjadinya sesuatu yang mereka tidak menyangkanya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya makna ayat ini adalah as-sabat, anjuran agar seorang tetap berada di medan jihad pada tempat-tempat yang diperintahkan dirinya berada di tempat tersebut. Dan ini termasuk dari ujian yang besar. Karena itulah Seperti yang tadi disebutkan asbabun nuzul dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, berkisah tentang sebagian mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam berkeinginan untuk kemudian mengetahui amalan apa yang paling besar, yang paling afdal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana centang perenangnya mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam pada perang Uhud. Tatkala pasukan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid mengetahui bahwasannya pasukan pemanah yang berada di bukit tersebut telah tergiur untuk kemudian turun bersama kaum muslimin yang berada di hadapan mereka. Sehingga falhasil akhirnya mereka berhasil melakukan manuver naik ke bukit tersebut, kemudian menyerang kaum muslimin dari depan dan dari belakangnya. Sampai kebanyakan dari mereka lari, dan ada pula ya sebagian mereka yang kembali ke kota Madinah. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama dari kalangan ahli at-tarikh. Demikian pula dalam peristiwa Hunain. Dalam peristiwa Hunain yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum. Dan pada hari Hunain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatkala jumlah pasukan kalian membikin bangga kalian, sehingga menganggap bahwasanya kalian akan menang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang peristiwa tersebut dalam ayat yang tadi kita sebutkan, bagaimana kacaunya barisan kaum muslimin dan sebagian mereka berlarian meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, sampai Rasul memerintahkan kepada pamannya kalau enggak salah Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk kemudian menyeru satu persatu dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dari kalangan Al-Ansar, untuk berkumpul mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dari kalangan Al-Muhajirin dan suku-suku yang lainnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya satu amalan semakin besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentulah dengan pengorbanan, dengan kesungguh-sungguhan, dengan adanya usaha yang besar pada diri seorang untuk kemudian dia bisa mewujudkannya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan tentang di antara fadilah seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasakan fitnah al-kubur. Tidak akan ditanya oleh para malaikat munkar, demikian pula nakir, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan apa siapa nabimu. Di antara sebabnya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan cukuplah dengan kilatan-kilatan pedang yang menyambar di kepala-kepala mereka itu sebagai fitnah yang menjelaskan benarnya keikhlasan mereka tatkala mewujudkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, benarnya niatan mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Bisa kita bayangkan, kita melihat saudara kita dalam keadaan tergeletak, berdarah, muntah darah, ya mungkin terputus sebagian lengannya. Ini pemandangan yang demikian besar, yang membutuhkan mental yang demikian besar agar seorang bisa terus berada di medan jihad tersebut dan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai keadaan mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum bunyanun marsus. Ya, tidak mudah ditembus oleh lawannya karena masing-masing pada posisi yang bisa menahan musuhnya. Wa fil ayati bayanu fadlil jihadi wal mujahidin. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang fadilah seorang berjihad dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Limahabbatillahi subhanahu li'ibadihil mu'minin. Karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza saffu muwajihina li'a'da'illah yuqatilunahum fi sabilihi. Bila mana mereka bersof-sof melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan syarat seorang dinyatakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bila mana dia niatkan atas apa yang dilakukan mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang sahih Nabi alaihi salatu wasalam pernah ditanya tentang keadaan seorang yang dia berperang karena riya, seorang yang lainnya berperang karena maghnam, ingin mendapatkan ghanimah, dan seorang yang berperang karena tujuan-tujuan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Dan seorang yang dia berperang dengan tujuan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar tinggi di atas musuh-musuhnya, maka itu adalah seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin. Wazkur liqaumika ayyuhar rasul. Kamu sebutkan terhadap kaummu wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, hina qala nabiyullah Musa alaihi assalam liqaumihi. Tatkala Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa mengatakan kepada kaumnya, lima tu'dhunani bil qawli bal fi'il, kenapa kalian menggangguku, menyakitiku dengan ucapan, demikian pula perbuatan. Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam adalah seorang rasul dari kalangan ulul azmi. Beliau mendapatkan ujian yang demikian besar, yang demikian banyaknya atas dari kaumnya yang beriman dan membenarkan beliau alaihi salatu wassalam. Karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam tatkala melihat Dzul Khuwaisirah menghadap Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, i'til ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, rahimallahu akhi Musa, fa innahu qad udhiya aktsara min hadza fa sabara. Allah Subhanahu wa taala telah merahmati Nabi Musa alaihi salatu wassalam karena sesungguhnya beliau telah mendapatkan ujian yang lebih berat, yang lebih besar dari apa yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa sabara, kemudian beliau bersabar atas celaan, demikian pula gangguan kaumnya. Sampai diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kaumnya tersebut adalah satu kaum yang senantiasa memperhatikan keadaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau mereka mandi, itu biasa mandi bercampur di sungai, dan mereka melihat ternyata Nabi Musa alaihi salatu wassalam mandi dalam keadaan menyendiri, meninggalkan kaumnya, tidak mandi bersama mereka. Biasa mereka mandi berbarengan di sungai sehingga sebagian mereka melihat kepada aurat sebagian yang lainnya. Sehingga falhasil akhirnya muncullah komentar yang miring kepada dari mereka atas Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan sesungguhnya Musa melakukan yang demikian karena malu, ada penyakit pada bagian kelaminnya katanya. Beliau adalah seorang yang berpenyakit pada bagian kelaminnya. Sehingga beliau kalau mandi menyendiri dan bersembunyi di balik batu yang besar yang menutupi tubuhnya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk kemudian menyelamatkan Musa atas tuduhan kaumnya tersebut. Sehingga tatkala Nabi Musa mandi dan meletakkan pakaiannya di batu tersebut, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan batu itu lari meninggalkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan larinya batu tersebut melewati kaumnya Musa alaihi salatu wassalam yang mandi bersebelahan dengan beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang dilihat oleh kaumnya adalah Nabi Musanya. Oh, ternyata Nabi Musa ini bukan seorang yang berpenyakit. Tidak berpenyakit kelaminnya. Yang mereka tidak melihat batu yang secara ajaib bisa berjalan membawa lari bajunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keadaan kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bertanya kepada Musa tentang siapa yang membunuh salah seorang di antara mereka. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan agar mereka menyembelih seekor sapi. Kemudian mereka pun mulai berta'amuk. Menanyakan bagaimana sapinya, ya kan, warnanya seperti apa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka akhirnya bisa menyembelih sapi sesuai dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan. Wa makadu yaf'alun, dan hampir-hampir saja mereka tidak sanggup untuk mewujudkannya. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam memberikan peringatan kepada kaumnya agar jangan memperbanyak pertanyaan. Kata Allah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, di antara sebab dari sebab-sebab binasanya umat sebelum kita adalah kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan kepada nabi-nabi mereka dan banyaknya mereka menyelisihi apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi mereka tersebut. Fal idza, menimpakan gangguan adalah perkara yang diharamkan. Dan tentulah tingkatan keharaman tersebut ini berbeda sesuai dengan keadaan seorang yang ditimpakan gangguan tersebut kepada dirinya. Sesuai dengan kemuliaan, demikian pula fadilah keutamaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah hak yang dimiliki oleh orang tersebut pada diri orang yang menyakitinya. Seorang ibu bila mana disakiti oleh seorang anak, maka tentulah dosanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang anak tersebut menyakiti saudaranya. Dan yang lainnya dan yang lainnya. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang diganggu oleh kaumnya dengan ucapannya, demikian pula dengan perbuatannya. Wa antum ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Falamma 'adalu 'anil haqqi ma'a 'ilmihim bihi, maka tatkala mereka berpaling dari al-haq dalam keadaan mereka mengetahuinya. Wa asarru 'ala dzalik, dan mereka terus-menerus atas hal tersebut. Sarrafallahu qulubahum 'an qabulil hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati-hati mereka dari menerima al-hidayah. Uqubatan lahum ala zaighihim alladhi ikhtaruhu li anfusihim, sebagai iqab, hukuman dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka disebabkan karena mereka berpaling sesuai dengan apa yang mereka pilih untuk diri-diri mereka. Wallahu la yahdil qaumal kharijina 'anit ta'ati wa minhajil haqq, Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada satu kaum yang mereka keluar dari menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dari manhaj yang benar ini. Sehingga dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dipalingkannya seorang hamba dari hidayah yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena perbuatan seorang hamba tersebut. Bukan sama sekali menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zalim kepada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala menganiaya dirinya ataukah yang semisalnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dipalingkannya hati-hati mereka dari hidayah disebabkan karena mereka berpaling dari menjalankan amalan ketaatan. Mereka berpaling dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berpaling sehingga mereka menjalankan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan al-haq. Maka dengan sebab mereka berpaling tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala palingkan hati-hati mereka. Sehingga terdapat mafhumul mukhalafah. Pemahaman keterbalikan dalam nas ayat yang kita sebutkan. Bila mana keadaan seorang yang berpaling dari al-haq dan dia meninggalkannya menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hatinya dan tidak memberikan hidayah kepada pelakunya. Maka pemahaman keterbalikannya adalah seorang yang berupaya untuk kemudian meniti siratul mustaqim sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keterbatasan dirinya yang tentulah masing-masing kita berbeda dengan sebagian yang lainnya. Dari sisi kekuatan, dari sisi kelonggaran, dari sisi kemampuan berbeda antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya. Namun keadaan seorang muslim yang serba terbatas, namun dengan keterbatasannya dia berupaya untuk kemudian terus berada di atas siratul mustaqim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin memberikan pintu hidayah kepada dirinya. Semakin seorang berupaya untuk kemudian meniti siratul mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala semakin membuka pintu hidayah atas pelakunya tersebut. Dalam akhir surah Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kita, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh-sungguh pula kita akan membukakan hidayah ini kepada dirinya. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya bersama mereka orang-orang yang melakukan perbuatan yang ihsan. Sebagian dari kalangan para ulama menyebutkan bahwasanya ayat terakhir dalam surat Al-Ankabut adalah sebagai kunci jawaban dari ayat pertama dalam ayat ini, dalam surat ini. Ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kazibin. Yaitu berisikan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mereka mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti mereka akan diuji, akan mendapatkan ujian sebagai bukti sejauh mana kebenaran keimanan mereka, ucapan mereka, mereka adalah seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari kalian para ulama menyebutkan bahwasanya kunci dari keberhasilan seorang muslim tatkala dirinya mendapatkan fitnah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan dia berupaya bersungguh-sungguh untuk kemudian meniti siratul mustaqim. Berupaya untuk kemudian senantiasa berada di atas al-haq. Berupaya untuk kemudian senantiasa istiqamah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Sehingga keadaan seorang yang dirinya tatkala tertimpa satu fitnah, tidak ada kesungguh-sungguhan untuk kemudian mencari al-haq. Tidak ada kesungguh-sungguhan untuk kemudian memilah mana yang benar dan mana yang batil. mana dari mereka yang dikatakan sebagai ahlil batil, mana dari mereka yang dikatakan sebagai ahlil haq. Tidak ada kesungguh-sungguhan untuk kemudian dia memilah dan membedakan antara keduanya. Maka keadaan seorang yang seperti ini sangat dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam fitnah dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, wal'iyazubillah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.